الحديث العاشر انتهينا من حديث ثامن العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا جئتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الدين أعزكم الله langsung kita masuk kepada hadis yang ke-10 karena intinya sudah disampaikan pada hadis yang ke-8 dan hadis ke-9 sudah dibahas maka hadis al-ashir عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك حديث أخرجه مسلم في صحيحه هذا الحديث خرجه مسلم بركات ابن رجب رحمه الله هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل ابن مرزوق عن عدي ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وخرج الترمذي dan الترمذي juga mengeluarkan hadis ini وقال حسن غريب وفضيل بن مرزوق adalah ثقة orang yang terpercaya وسط خرج له مسلم دون البخاري dikatakan ثقة dan menengah derajatnya dikeluarkan hadis-hadisnya di dalam Sahih Muslim tetapi tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari ucapan hadis ini Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah tayyib, bagus atau baik. Wala yaqbal illa tayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Hadza qad jaa'a aidan min hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas, kata Ibn Rajab, bahwa hadis atau kalimat yang seperti ini diriwayatkan pula dari Sa'ad ibn Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun fi sanadihi waqal, fi sanadihi maqalun, diperbincangkan, dibicarakan karena memiliki kelemahan. Disebutkan dalam hadis yang dhaif ini, innallaha tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah baik dan suka yang baik-baik, dan Allah itu bersih dan suka yang bersih-bersih. Jawadun, dan Allah maha memberi dan suka kepada orang-orang yang suka memberi. Demikian dikeluarkan oleh Tirmidzi dan kata Ibn Rajab, fi isnadihi maqal, di dalam sanadnya ada maqal, ada pembicaraan. Disebutkan di antara pembicaraannya, fi sanadihi Khalid ibn Ilyas, ada rawi yang bernama Khalid ibn Ilyas dalam sanadnya, wa qad da'afuhu, yang rawi ini telah didhaifkan oleh para ulama. Wal ma'na, tetapi cukup dengan apa yang terkandung dalam hadis Muslim tadi, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Wal ma'na annallaha ta'ala muqaddas munazzah 'anil naqais. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tayyib, yakni Allah Subhanahu wa taala bersih dari kekurangan-kekurangan, maha suci dari kejelekan-kejelekan, wal uyub, aib-aib kulliha, seluruhnya. Itu makna tayyib. Tayyib artinya tidak memiliki kekurangan apapun. Wa hadza kama qala, dan yang demikian seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, wat tayyibatu litayyibin wat tayyibuna litayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Wat tayyibatu litayyibin maknanya adalah wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka itu terbebas dari apa yang dijulukkan atau yang dituduhkan oleh mereka. Qanibina azakumullah. Dan ini bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada para munafikin, dan yang terbawa oleh para munafikin yang menuduh zina pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah tertinggal dalam satu safar dan kemudian ditemukan oleh seorang sahabat yang bernama Safwan radhiyallahu taala anhu, maka betapa terkejutnya beliau dan memerintahkan untuk menaiki untanya dan dituntun. Dan dia tidak berani menengok sejak memerintahkannya untuk naik sampai datang ke Madinah. Ternyata sampai di Madinah munafikin berbicara. Lihat wanita muda dengan laki-laki muda, apa yang dilakukannya? Mulai terbawa orang-orang dengan ucapan munafikin. Sampai Rasulullah SAW terdiam, Aisyah menangis terus-menerus di rumahnya. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala membantah haditsul ifki. Berita ini disebut haditsul ifki, berita dusta yang dituduhkan kepada Aisyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Maka tidak mungkin Rasulullah SAW dipilihkan oleh Allah wanita yang jelek, enggak mungkin. Rasulullah SAW. Maka yang dipilihkan oleh Allah wanita yang tayyib pula. Rasulullah tayyib, dipilihkan wanita yang tayyib. Maka mereka mubarra'un, mereka orang-orang yang terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Ini Rasulullah SAW dan Aisyah terbebas dari tuduhan-tuduhan mereka. Wal muradu al munazzahuna min adnasil fawahish wa awdariha. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah laki-laki yang baik, perempuan yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya munazzahuna min adnasil fawahish, yakni laki-laki yang saleh, yang bersih dari dosa-dosa, atau dalam artian bersih dari kejelekan-kejelekan dan aib-aib. Demikian pula wanita yang tayyibat, yakni wanita-wanita yang bersih dari kotoran-kotoran dosa dan kotoran-kotoran maksiat. Apakah bersih karena banyak istighfar, ataupun bersih karena mereka memang hampir tidak pernah berbuat kecuali ketergelinciran. Maka dikatakan Allah SWT tayyibun, maka maknanya lebih tinggi lagi, bahwa Allah SWT tayyib, yakni bersih dari segala macam kekurangan, suci dari segala macam aib, tidak memiliki kekurangan apapun, maha baik, maha sempurna. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang tayyib-tayyib pula. Qad warada ma'nahu fi hadis sadaqah, telah diriwayatkan makna kalimat ini dalam hadis-hadis tentang sedekah. Walafduhu, lafadznya sebagai berikut. La yatasaddaq ahadun bisadaqatin min kasbin tayyib wa la yaqbalullah illa tayyiban. Tidaklah bersedekah seorang pun dengan sedekah dari hasil jerih payah yang bagus, yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang tayyib. Berarti apa makna tayyib? Harta yang bersih, diambil dengan cara yang halal, didapat dari usaha yang halal, menjual barang yang halal dengan cara yang halal, maka hartanya tayyib. Tapi harta yang diambil dari perkara yang haram, atau dari menjual barang yang haram, atau menjual barang yang halal tetapi caranya cara yang haram, apalagi dari riba yang haram, maka harta tersebut tidak thayyib. Maka kalaupun bersedekah tidak Allah terima. Kenapa demikian? Tidak thayyib. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Yani dari harta yang bersih pula. Wal murad annahu ta'ala la yaqbal min as-sadaqati illa ma kana tayyiban halalan. Yang dimaukan bahwa Allah tidak menerima sedekah-sedekah dari hamba-hambanya kecuali sedekah yang tayyib, halalan tayyiban. Sedekah dari harta yang halal, harta yang bagus, harta yang bersih. Wa qad qila إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله لا يقبل الله إلا طيبا أعم من ذلك. Dikatakan pula, wallahu a'lam, bahwa yang dimaksudkan dalam hadis ini yang sedang kita bicarakan sekarang ini, bahwa makna la yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima kecuali yang baik, maknanya أعم من ذلك, maknanya lebih umum daripada itu. Tidak hanya sedekah, semua yang baik-baik. Amalan yang baik diterima, amalan yang jelek ditolak. Niat yang baik diterima, niat yang jelek ditolak. Harta yang baik diterima, harta yang kotor ditolak. Sehingga dikatakan pula bahwa huwa a'ammu min dzalik, bahwa makna kalimat ini a'am, lebih umum, tidak hanya masalah sedekah. Wa huwa annahu la yaqbal minal a'mali illa ma kana tayyiban tahiran minal mufsidati kulliha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik, yakni dari harta sedekah maupun dari perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang saleh Allah tidak menerima kecuali amalan-amalan yang makana thayyiban. Kapan sebuah amalan dikatakan thayyib? Amalan yang saleh, amalan salat misalnya, kapan dikatakan thayyibah? Tayyiban tahiran, kalau dia bersih minal mufsidati kulliha, kalau dia bersih dari perusak-perusaknya, bersih dari mufsidat, bersih dari penyebab-penyebab rusaknya sholat. Ada orang yang sholat tetapi lalai, maka bukan mendapatkan pahala dari Allah, tetapi mendapatkan ancaman Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah ancam, wailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Siapa yang dimaksud? Alladzina fi salatihim sahun, yaitu yang mereka lalai dalam salatnya. Dan para ulama menyatakan di antara syarat diterimanya atau di antara rukun dari rukun-rukun salat adalah tumakninah. Tanpa tumakninah tidak diterima salat itu. Diambil dari hadis al-musyi' salatahu. Diambil dari riwayat tentang orang yang jelek salatnya. Yang setelah salat datang kepada Nabi, Nabi menyatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Setelah salat selesai, balik lagi ke Nabi. Nabi mengatakan seperti tadi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi dia, salat lagi. Setelah salat kembali kepada Nabi, Nabi menyatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai orang itu menyerah, ya Rasulullah, aku tidak bisa mengerjakan salat yang lebih baik daripada ini. Ahsana min hadza, aku enggak bisa salat yang lebih daripada ini. Maka diajarkan oleh Nabi, idza qumtum ila salati fakabbir. Diajarkan kalau berdiri untuk salat maka bertakbirlah, kemudian baca Al-Fatihah. Setelah itu dikatakan farka hatta tatma'inna raki'an thumma rfa', kemudian naiklah. Ini berdiri kembali, i'tidal, hatta sampai kamu tegak berdiri dengan tuma'nina. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Selalu dikatakan hatta tatma'inna, hatta tatma'inna, hatta tatma'inna. Yang maknanya sampai kamu tuma'nina rukunya, kemudian berdirilah sampai tuma'nina berdiri, kemudian sujudlah sampai tuma'nina sujud. Semuanya disebutkan tuma'nina, tuma'nina. Yang menunjukkan bahwa itu penyebab orang tadi dikatakan lam tusalli, kamu belum sholat, sholat lagi. Kembali lagi, masih belum tuma'nina, sholat lagi, kamu belum sholat. Qanifilina azakumullah, maka namanya tuma'nina adalah rukunun, satu rukun, dari rukun-rukun sholat. Ini salah satu contoh, berarti ada sholat yang tidak diterima oleh Allah karena tidak thayyib. Kenapa tidak thayyib? Padahal sholat itu perbuatan yang thayyib. Iya, sholat perbuatan yang thayyib. Tetapi dikatakan thayyiban kalau dia bersih dari penghalang-penghalangnya atau dari perusak-perusaknya. Perusak lain yang tidak kalah bahayanya adalah ketidakikhlasan. Sholat dia, tapi tidak ikhlas untuk Allah Ta'ala. Apakah diterima? Tidak diterima. Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa ditolak? Karena ada mufsidat, ada perusak-perusaknya, yaitu ketidakikhlasan atau riya. Sebagaimana kelanjutan ayat tadi, alladzina fi salatihim sahun. Apa selanjutnya? Alladzina hum yuraun, yaitu yang riya, hanya ingin dilihat oleh manusia, hanya ingin dipuji oleh manusia. Maka salat itu tidak terima karena tidak thayyib, masih memiliki perusak-perusak di dalamnya. Contoh lainnya masih dalam salat. Ada perusak lainnya yaitu kebid'ahan-kebid'ahan. Salat tetapi tidak dengan cara yang sunnah. Salat dengan cara yang bid'ah. Apakah diterima? Tidak diterima. Tapi ini saya salat. Salat apa seperti itu? Salat kok rukunya 13 kali, sujudnya 14 kali. Ya kan lebih banyak lebih bagus katanya. Kan ini lebih baik. Tidak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang mengada-adakan perkara yang bukan dariku, kata Nabi, maka dia tertolak. Kenapa ditolak? Karena tidak thayyib. Tidak thayyib. Qulibna a'udzubikumullah. Berarti pendapat yang kedua ini dikatakan oleh Ibnu Rajab, qila, dikatakan pula bahwa kalimat la yaqbalu illa thayyiban bukan hanya sedekah. Semua sedekah ataupun perbuatan-perbuatan kalau tidak thayyib Allah tidak terima. Yang Allah terima hanya yang thayyib-thayyib. Wa annahu la yaqbal minal a'mali illa ma kana thayyiban, dan Allah tidak menerima dari perbuatan amal kecuali yang bersih dari perusak-perusaknya. Karya seperti riya akan merusak sebuah amalan baik. Al-ujub, bangga diri, akan merusak sebuah amalan yang baik. Wala minal amwali illa ma kana tayyiban halalan. Demikian pula dari harta, Allah tidak terima sedekahnya kecuali yang tayyib, yakni min kasbil halal, dari hasil yang halal. Fa inna tayyib tusafu bihi al a'mal wal aqwal wal i'tiqadat. Karena yang namanya tayyib ini sifat yang bisa untuk mensifati perbuatan, bisa mensifati ucapan, bisa mensifati harta, semuanya bisa disifati dengan tayyib. Maka khana fil na'azakumullah kata Ibnu Rajab, fa kullu hadhihi tanqasimu ila tayyibin wa khabith. Maka semua itu ada dua macam, ada yang khabith, ada yang tayyib. Perbuatan-perbuatan, ada perbuatan-perbuatan khabith, ada perbuatan-perbuatan tayyib. Demikian pula ucapan, ada ucapan-ucapan yang khabis, yang jelek, ada pula ucapan-ucapan yang tayyib. Demikian pula harta, ada harta yang jelek, khabis, ada harta yang tayyib. Maka kalau demikian keadaan perbuatan, amalan, ucapan dan harta, maka semuanya bisa disifati tayyib atau tidak tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Minal aqwali wal af'ali wal amwal. Maka Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang baik dari perbuatan maupun yang terbaik, yang baik dari ucapan maupun yang baik dari harta benda. Wa qad qila, dan dikatakan pula innahu yadkhul fi qawlihi ta'ala. Dikatakan pula bahwa itu masuk dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qul la yastawi al khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakan, la yastawil khabith wa thayyib, tidak akan sama yang baik dengan yang busuk. Tidak akan sama yang baik dengan yang jelek. Walaupun mengagumkan kamu banyaknya yang jelek. Ini perbuatan baik, tapi enggak ada yang ngerjakan kecuali kamu. Ini yang kedua perbuatan jelek, yang mengerjakan rata-rata manusia. Semuanya kamu lihat kanan kiri, depan belakang, tetangga depan, tetangga belakang, kiri kanan, semuanya mengerjakan. Padahal khabis, jelek. Maka jangan kamu tertipu. La yastawi, tidak akan sama al-khabis wa tayyib, enggak akan sama yang jelek dengan yang baik, walaupun mengagumkan kamu banyaknya kejelekan-kejelekan tadi atau banyaknya yang mengerjakan yang jelek, tetap kamu katakan itu jelek, ini yang baik. Tapi umumnya orang begini, ya umumnya jelek berarti. Qul inna a'udzubikumullah wa qad qassama Allah taala, dan Allah sudah membagi al-kalam, ucapan juga dibagi menjadi tayyib wal khabith. Faqala, Allah berfirman, daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Lihat, Allah permisalkan, wa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun ufar'uha fis sama. Allah permisalkan ucapan yang tayyib seperti pohon yang tayyib, yang pokoknya menghunjam ke bumi, dan faraqaha fis sama, dan tunasnya menjulang ke langit. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardh malaha min qarar. Sebaliknya, kalimat yang jelek juga seperti pohon yang jelek. Pohon yang jelek yang tercabut dari akarnya. Malaha min qarar, tidak memiliki kekokohan sama sekali. Pohonnya pohon yang jelek, enggak ada hasil yang baik. Semuanya jelek. Buahnya pahit, berduri, enggak punya akar lagi, tercabut dari tanah sehingga sebentar kemudian akan layu, menguning dan mati. Itu permisalan ucapan yang jelek. Qul inna a'udzubikumullah, berarti ini bukti, ini dalil bahwa memang yang thayyib itu tidak hanya sedekah. Tafsir sebagian ulama menyatakan la yaqbalu illa thayyiban, yakni la yaqbal illa sadaqatan min kasbin thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik, yakni tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik. Ternyata dikatakan pula bahwa maknanya tidak hanya sedekah, yakni tidak hanya pada harta, yang thayyib pada perbuatan maupun pada amalan maupun pada ucapan. Dan dibuktikan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an mensifati perbuatan dengan thayyib dan khabits, dan juga mensifati ucapan dengan thayyib dan khabits. Mana perbuatan yang disifati dengan thayyib dan khabits? La yastawil khabitsu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabits. Tidak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jelek, walaupun mengagumkan kamu banyaknya jumlah perbuatan yang jelek. Mana contoh ucapan atau mana dalil ucapan-ucapan yang dibagi menjadi thayyib dan khabits? Allah berfirman, daraballahu mathalan, Allah permisalkan kalimat yang thayyib, yakni ucapan yang thayyib. Sebaliknya, wa daraballahu kalimatan khabitha, dan juga Allah mempermisalkan kalimat yang jelek dengan pohon yang jelek. Istudzat min fawqil ard. Juga Allah berfirman dalam ayat lain, wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kesanalah, kepada Allah lah naik kalimat yang thayyib. Berarti ada kalimat-kalimat yang thayyib, ada kalimat-kalimat yang khabits. Ada ucapan-ucapan yang baik, ada ucapan-ucapan yang jelek. Ucapan syahadat la ilaha illallah, thayyib. Ucapan zikir memuji Allah, thayyib. Ucapan nasihat, ucapan ilmu, thayyib. Ucapan-ucapan yang baik, kaulan ma'rufa, thayyib. Sebaliknya, ucapan kufur, ucapan syirik, ucapan maksiat adalah khabits. Demikian pula ucapan dalam bentuk dusta, caci maki, ghibah dan seterusnya juga khabits. Wa wasafa ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi annahu yuhillu at-thayyib wa yuharrimu al-khaba'ith. Dan juga Allah mengisahkan dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Halal lakum at-thayyibat wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Menghalalkan untuk kalian yang baik-baik dan mengharamkan atas kalian yang jelek-jelek. Wa qad qila, dan dikatakan pula, innahu yadkhul fi dzalikal a'mal wal aqwal wal i'tiqadat aidan. Dikatakan pula bahwa yang demikian masuk bukan hanya perbuatan dan ucapan, dan juga keyakinan-keyakinan. Wa wasafa Allah Ta'ala al-mu'minina bi thayyib, dan Allah mensifati orang-orang beriman dengan thayyib. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin, dan mereka-mereka yang Allah wafatkan dalam keadaan thayyibin. Apa maknanya thayyibin? Mu'minin. Berarti thayyibnya apanya? Perbuatannya atau ucapannya? I'tiqadnya. Yani thayyibin bermakna mu'minin, diwafatkan oleh Allah mereka dalam keadaan mu'min, dalam keadaan hatinya penuh dengan iman, hatinya thayyib, hatinya bersih, hatinya baik, hatinya memiliki keyakinan-keyakinan yang thayyibah. Wa innal malaikata taqul 'indal maut, dan para malaikat berkata ketika seseorang didatangi kematian, malaikat berkata akhriji ayyatuhan nafsut thayyibah. Malaikat akan berkata, keluarlah wahai ruh yang thayyibah. Akhriji. Ukhruji. Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Kanat fil jasadit thayyib. Keluarlah wahai ruh yang thayyib, yang berada di jasad yang thayyib. Innal malaikata tusallim alaihim inda dukhulil jannah. Dan juga para malaikat mengucapkan salam kepada mereka orang-orang beriman ketika masuk surga. Wa yaqulun, dan mereka para malaikat itu berkata, tibtum fadkhuluha khalidin. Tibtum, engkau adalah thayyib, atau kalian adalah orang-orang thayyib. Tibtum, kalian telah menjadi orang thayyib, kalian telah menjadi baik. Wa qad warada fil hadis annal mu'min idza zara akhan lahu fillahi taqulu lahu al malaika. Demikian pula seseorang, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Dikatakan di sana, kalau seseorang menengok saudaranya yang lain karena Allah, maka malaikat berkata kepadanya, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila, engkau telah thayyib dan telah baik perjalananmu, maka Allah persiapkan untukmu surga sebagai tempatmu. Qul inna a'udzubikumullah, hadis yang seperti ini atau lafaz yang seperti ini disebutkan riwayat yang dhaif, sanadnya ada Isa ibn Sinan al-Qasmili. Adapun yang sahih adalah ketika malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi dan kemudian ditanyakan, aina turid, kemana engkau? Dijawab, uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah, aku ingin menemui saudaraku di desa ini. Maka malaikat tadi bertanya lagi, hal laka min ni'matin tarubbuha, apakah engkau memiliki satu keuntungan yang kau harapkan dengan menengok dia? Qala la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak, aku tidak memiliki keuntungan apapun kecuali aku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala la, ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak, kecuali hanya aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat tadi, maka sesungguhnya ini rasul, sesungguhnya aku utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qanabilan a'udzubikumullah. Tetapi di sini dalam riwayat Imam Ahmad dan juga dalam riwayat Tirmizi disebutkan tibtum, sungguh engkau telah thayyib. Fal mu'min kulluhu thayyib qalbuhu wa lisanuhu wa jasaduhu. Maka seorang mukmin disebut thayyib dari segala sisinya. Thayyib qalbuhu wa thayyib lisanuhu wa thayyib jasaduhu. Jasadnya jasad yang thayyib, hatinya hati yang thayyib, lidahnya lidah yang thayyib. Bima sakana fi qalbihi minal iman. Karena seorang mukmin di hatinya dipenuhi dengan iman, maka hatinya jadi thayyib. Kalau hatinya jadi thayyib, maka seluruh tubuhnya ikut menjadi thayyib. Sebagaimana hadis yang telah lewat, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Kalau hati itu jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Maka kalau hatinya thayyib, niscaya lidahnya pun thayyib, niscaya perbuatannya pun thayyib, tangannya thayyib, matanya thayyib, seluruh akhlaknya thayyibah. Qanibina a'azakumullah. Wa zahara ala lisanihi min adz-dzikri, muncul di lidahnya ucapan-ucapan dzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah, memuji-muji Allah. Wa ala jawarihihi, dan juga pada anggota badannya, pada kaki dan tangannya ada amalan-amalan yang saleh. Kakinya berjalan ke arah yang baik, tangannya berbuat perbuatan yang baik. Allati hiya tsamaratul iman, yang semua itu merupakan buah dari keimanan. Wa dakhila fi ismihi, dan bahkan masuk dalam nama iman. Jadi iman bukan hanya keyakinan, termasuk dinamakan iman perbuatan-perbuatannya, termasuk dinamakan iman keyakinan-keyakinannya, termasuk dinamakan iman ucapan-ucapannya yang thayyib. Qanibina a'udzubikumullah. Maka dikatakan iman tiga-tiganya, keyakinannya, perbuatannya, dan ucapannya. Fahadihi tayyibatu kulluha yaqbaluha Allah azza wa jal. Maka kebaikan-kebaikan tersebut yang tayyib-tayyib tadi, pada ucapannya, pada perbuatannya, pada hatinya, semuanya Allah menerimanya. Wa min a'zam ma yahsul bihi tayyibatul a'mali lil mu'min tibu mat'amu wa an yakuna min halal fa bidzalika yazku amaluhu. Dan termasuk sebesar-besar apa yang akan menjadikan seorang mukmin jadi baik dan perbuatan seorang mukmin jadi baik, sebesar-besar faktor pendukungnya adalah mat'amuhu, makanannya, makanan yang thayyib. Ini samping nasihat buat kita dan juga nasihat buat para orang tua yang memiliki anak. Istri, hati-hati. Beri makan mereka dengan makanan yang halal. Cari penghasilan-penghasilan yang barakah, yang halal. Jangan sampai rusak anak-anak kita karena kitanya memberi makan dengan makanan yang haram. menjual barang yang haram atau dengan cara yang haram atau dengan curang, dengan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran, atau dengan mencampur yang asli dengan yang palsu, atau dengan berbagai macam tipu daya. Hati-hati. Akibatnya nanti justru pada dirimu dan anak-anakmu akan terhalang untuk bisa beramal saleh. Kenapa? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, dan juga dibesarkan dari yang haram. Dan menyesal di belakang hari, percuma. Waktu enggak bisa mundur. Ketika sudah melihat anaknya durhaka, sudah melihat anaknya na'udzubillah syaitan, dia ingat, ternyata memang saya dulu itu kerjaannya dari yang haram, dan saya justru mengambil penghasilan dari yang haram. Bagaimana merubahnya? Apakah mau mundur kembali? Nak, jadi kecil lagi, saya akan besarkan kamu dengan yang halal. Tak bisa. Hadirin a'azakumullah, hati-hati. Tangannya terbentuk sampai kuat, sampai gemuk, sampai dia bisa mengangkat berat dari yang haram. Daging yang tumbuh di tangan anaknya sampai dewasa dari yang haram. Hatinya yang tadinya sekepal gini, kecil gini, jadi sekepal dari yang haram. Fa'anna. Maka bagaimana dia akan bisa jadi baik? Sulit. Saya tidak katakan tidak bisa, mungkin, tapi sangat kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena terhalang dengan daging-daging yang haram tadi, sudah terbentuk dari yang haram. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan Ibnu Rajab rahimahullah, min a'dhami ma yasulu bihi thibatul a'malil mu'min. Dan di antara sebesar-besar perkara yang menyebabkan amalan jadi baik bagi seorang mukmin adalah thibu mat'amih, adalah bagusnya makanan dia, thayyibnya makanan dia. Wa yakuna min halal, yaitu dari yang halal. Fabidzalika yazku amaluhu, kalau dari yang halal maka amalannya akan suci, akan jadi zaki. Wa fi hadzal hadisi isyaratun ila annahu la yaqbalu al-amal wa la yazku illa bi aklil halal. Berarti dalam hadis ini ada isyarat bahwa Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang thayyib, dan tidak akan yazku, enggak akan berkembang menjadi pahala yang besar, tidak akan menjadi suci kecuali dengan makan makanan yang halal. Wa in akala al-haram yufsidul amal, kalau makan makanan yang haram maka amalannya akan ikut rusak. Wa yamna qabulahu, dan akan terhalang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qala ba'da taqririhi, karena beliau berkata setelah mengucapkan seperti itu, setelah mengucapkan la yaqbal illa tayyiban, Allah katakan innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, dan diperintahkan kepada orang-orang beriman apa yang pernah diperintahkan kepada para nabi, para rasul. Apa itu? Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang tayyib, wa'malu saliha, dan beramalah dengan amalan yang saleh. Betapa banyak orang yang ingin beramal saleh tapi enggak berhasil. Wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Demikian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak berhasil, gagal. Kenapa? Ada faktor-faktor lain. Dia mau, ingin mengerjakan, tetapi sayang, dari kecil hingga dia besar, makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, dari hasil yang haram. Sulit dia untuk melakukan hal-hal yang baik. Kecenderungannya selalu kepada yang jelek. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang Allah berikan rezekinya kepada kalian. Makanlah makanan yang tayyibat dari dua sisinya, tayyib kasbuhu wa tayyib dhatuhu, baik zatnya dan baik pula cara mendapatkannya. Kalau zatnya jelek seperti khamr, daging babi, bangkai dan semua yang haram dimakan, maka itu makanan yang tidak thayyib. Tidak thayyib dari sisi mana? Tidak thayyib dari sisi zatnya, zatnya zat haram. Tetapi kadang-kadang sebuah makanan dia tidak thayyib bukan dari zatnya. Zatnya barang yang halal, nasi, daging, kambing halal. Tetapi dari mana kamu mendapatkan beras dan nasi itu? Dari nyuri, nipu, zalim, merampas, menindas. Maka zatnya memang halal, tetapi cara mendapatkan yang halal tadi dengan cara yang haram itu pun tidak thayyib. Berarti tidak thayyib dari dua sisi, min zatihi dan juga min kasbihi. Dari zatnya bisa, atau bisa juga dari cara mendapatkannya. Qul inna a'udzu wal murad bi hadza an ar-rusul wa umamuhum ma'muruna bil akl min at-thayyibat. Dan ini ayat-ayat ini menunjukkan dalil bahwa para rasul dan juga orang-orang yang beriman diperintahkan dengan perintah yang sama. Rusul wa umamahum, para rasul dan umat-umat mereka, ma'muruna bil akli minat tayyibat, mereka diperintahkan untuk memakan makanan-makanan yang halal, yang tayyibat, allati hiya halal bil amal salih, yaitu makanan yang halal dengan amalan yang soleh, yang baik pula. Famadamal akl halalan fal amalu salih maqbul, maka selama yang dimakannya makanan yang halal, maka amalan solehnya diterima. Fa idza kana al aklu ghairu halal, tetapi kalau makannya makanan yang tidak halal, fa kaifa yakunu al amal maqbulan, maka bagaimana kalau amalnya akan diterima? Qul inna a'udzukumullah, dikatakan oleh sebagian orang, bukankah yang namanya perbuatan itu membutuhkan energi? Ketika kamu mengerjakan satu amalan baik, butuh tenaga, butuh harta. Kalau tenaga yang kamu keluarkan itu didapat dari makan makanan yang haram, bagaimana kira-kira amalannya? Seakan-akan amalan tadi dibikin, dibuat dari barang yang haram tadi. Karena kamu tidak akan bisa berbuat amalan tersebut kecuali karena kamu makan dan minum tadi. Ternyata yang kamu makan, yang kamu minum tadi dari yang haram. Maka wajar kalau dikaitkan dengan ini. Dan Allah menyebutkan bergandengan dua-duanya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu saliha. Makanlah dari makanan yang thayyibat dan beramallah dengan amalan yang saleh. Diiringkan dua perkara. Makan makanan yang baik dan beramallah dengan amalan yang baik. Karena ini sangat berkaitan. Enggak makan enggak mampu untuk beramal. Kalau makan mampu beramal yang baik. Tapi kalau makanan yang haram, bagaimana perbuatannya akan diterima? Karena dihasilkan dari makanan yang haram. Maka diperintahkan kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Makanlah dari makanan yang baik, kemudian beramallah dengan amalan yang saleh. Wa ma dzakarahu ba'da dzalika min ad-du'a. Dan kemudian apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini dengan doa. Ini kaitannya dengan doa. Wa anahu kaifa yataqabbal ma'al haram. Bagaimana doa akan diterima kalau dia memakan makanan yang haram, dibesarkan dari yang haram. Fahuwa misalun listib'adi qabulil a'mal ma'taghdiyati bil haram. Dan ini contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah misal, permisalan, contoh. Makanlah dari makanan yang baik dan beramal dengan amalan yang soleh. Karena kalau kamu makannya tidak baik, tidak dari yang halal, maka amalannya tidak akan diterima. Contoh, kalau kamu dibesarkan dari yang haram, makan-makan yang haram, minumnya minum yang haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana akan dikabulkan doanya walaupun orang itu memiliki perangkat-perangkat untuk dikabulkan doa. Rajul yutilu safar, dia dalam keadaan safar, orang yang musafir doanya dikabulkan. Salah satu penyebab doa dikabulkan adalah safar. Kemudian dalam keadaan yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Itu pun penyebab terkabulnya doa. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Allah malu untuk dia mengembalikan tangannya dalam keadaan sifron, dalam keadaan kosong. Berarti penyebab berikutnya untuk terkabulnya doa. Yang ketiga, dia memanggil dengan nama Allah yang mulia. Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini pun penyebab terkabulnya doa. Tetapi semua penyebab-penyebab terkabulnya doa ini terhalang oleh satu masalah. Yaitu dia dibesarkan dari yang haram. Makanannya haram, minumannya haram. Maka semua penyebab-penyebab terkabulnya doa tadi kalah semuanya. Ikhwanibidina azakumullah. Dan ini sungguh berbahaya. Perkara yang sangat mengerikan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan permisalan. Dengan mencontohkan sebuah doa dari seorang yang yutilus safara as'asa aghbara. Yang kusut dan berdebu. Dalam keadaan yamuddu yadayhi ila sama, dalam keadaan menjulurkan tangannya ke langit dan menyatakan ya Rabb, ya Rabb, tetapi istib'ad liqabul hadha ad-du'a, jauh dari dikabulkan doa. Dari mana diambil kalimat jauh? Yani sangat jauh untuk dikabulkan. Kalimat anna yustajabu lahu, itu menunjukkan istib'ad, jauh, mana mungkin akan diterima. Itu maknanya. Wa kharraja Tabrani bi isnadin fihi nazar, dikeluarkan oleh Tabrani dengan sanad yang masih diperbincangkan kesahihannya dari Ibnu Abbas. Qala tuliyat hadhil ayah inda Rasulillah, pernah dibacakan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halalan tayyiba. Faqala Sa'ad ibn Abi Waqqas, ketika dibacakan ayat itu, bangkitlah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan berkata, ya Rasulullah, udullah an yaj'alani mustajab ad-da'wah, wahai Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang dikabulkan doanya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah, wahai Sa'ad, bersihkan makananmu, niscaya akan terkabul doamu. Atib mat'amak, jadikanlah thayyib makanan-makananmu, yakni makanlah dari thayyibat. Takun mustajab ad-da'wah, niscaya doamu akan dikabulkan. Waladzi nafsi Muhammadin biyadih, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi. Demi yang jiwaku ada di tangannya, maknanya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innal 'abda la yaqdhifu al-luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbal minhu 'amalun 40 yawman. Sungguh seorang hamba melemparkan satu suap makanan yang haram ke mulutnya, ke dalam perutnya, maka 40 hari doanya tidak dikabulkan. Wa ayyuma 'abdin nabat lahmuhu min suhtin, dan siapapun dari hamba Allah yang tumbuh dagingnya dari yang haram, dari suhud, dari perbuatan zalim, dari hasil-hasil yang haram, fannaru awla bihi, maka neraka lebih pantas baginya, sangat pantas untuknya. Maka bagaimana kira-kira orang tua yang pekerjaannya pekerjaan haram, yang kerjaannya murbi, tahu murbi? Riba, memperdagangkan uang, yang kerjaannya menipu, yang kerjaannya memalsu, bukan tidak ada hukum. Walaupun manusia tidak tahu, Allah Maha tahu. Maka walaupun tidak dihukum di dunia, enggak ditangkap polisi selamat, tetapi na'udzubillah, dia, istrinya dan anak-anaknya dibesarkan dan tumbuh dagingnya dari yang haram. Fannaru awla bihi, maka api neraka lebih pantas baginya karena dagingnya tumbuh dari yang haram. ini daging dari hasil curian, ini daging dari hasil keboliman, ini daging dari hasil merampas, ini daging dari hasil menipu, dari hasil memalsu, dari hasil ini, dari hasil itu, dari hasil menipu kaum muslimin, dari hasil riba, dari hasil korupsi. Qul inna a'udzukum billahi kaum muslimin sarnati. Kata Nabi, "Fannar aula bihi." Lakin fi sanadihi maqal kama qulna. Tetapi sebagaimana dikatakan tadi, bahwasanya hadis ini diperbincangkan kesahihannya. Hanya saja kandungan isinya ada dalam hadis-hadis lain. Wa fi musnadil Imam Ahmad bi isnadin fihi nazar, dan juga dalam musnad Imam Ahmad yang juga dalam sanadnya fihi nazar dari Ibnu Umar, qala man ishtara thawban bi 10 dirahim. Barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, fi zamnihi dirhamun haram, ternyata 10 dirham itu satu dirhamnya dari yang haram, lam yaqbalullah lahu salata makana alaih, maka tidak diterima salat dia ketika memakai pakaian tersebut. Kamu pakai baju, bajunya seharga 10 dirham, kamu beli 10 dirham, satu dirhamnya dari yang haram, maka enggak diterima salatnya ketika kamu memakai pakaian tersebut. Tsumma adkhala asbu'aihi fi udunaihi. Kemudian Ibnu Umar memasukkan jemarinya ke dua telinganya, ke kedua telinganya. Faqala summata in lam akun sami'tuhu min Rasulillah. Sungguh akan tuli telingaku ini kalau aku tidak mendengar dari Rasulullah SAW. Akan tuli telingaku ini kalau aku tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis yang beliau menyatakan seakan-akan dengan kalimat dari beliau, tapi ternyata beliau mengambilnya dari Nabi. Barang siapa yang membeli pakaian 10 dirham, satu dirhamnya dari yang haram, maka tidak akan diterima salatnya kalau dia memakai pakaian tersebut. Kemudian menunjukkan atau tangannya, jarinya menunjukkan ke telinganya dan berkata, summata in lam asma' in lam akun sami'tuhu min Rasulillah SAW. Sungguh dua telingaku ini akan tuli, yani semoga tuli kalau aku tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yurwa min hadis Ali, dan diriwayatkan pula dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu, marfu'an, secara marfu', yang maknanya sama seperti ucapan beliau, seperti ucapan Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan lainnya, tetapi dengan sanad yang dhaif jiddan, yang sangat lemah riwayatnya. Wa kharaja Tabrani bi isnadin fihi dha'fun, dan juga di dalam riwayat Tabrani yang sanadnya memiliki kelemahan juga, dari hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza kharaja ar-rajul hajjan bi nafaqatin thayyibah, kalau seorang keluar untuk haji dengan modal yang baik, halal, dari hasil yang baik, wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada, kemudian dia meletakkan kakinya fil gharzi sambil memanggil, labbaik allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama, labbaik wa sa'daika zaduka halal, wara wara rahilatuka halal, wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Wa idza kharaja ar-rajul bin nafaqatil khabithah, kalau dia dalam keadaan dengan hasil yang baik berangkat haji, maka akan disambut ketika memanggil labbaik allahumma labbaik dengan sambutan labbaik wa sa'daik zaduka halal, modalmu halal, kendaraanmu halal, hajimu mabrur ghairu ma'zur, yani mendapatkan pahala tidak mendapatkan dosa. Wa idza kharaja ar-rajul bin nafaqatil khabithah, tetapi kalau keluar untuk haji dari hasil harta yang haram, dari hasil nyanyi, pentas, menjadi pemain film, kemudian haji, si fulan haji, bintang anu haji, masya Allah. Fawadha rijlahu, ketika kakinya sudah menginjak yang haram, menginjak tanah haram, tanah suci, sambil memanggil labbaik allahumma labbaik, maka akan dipanggil dari langit, la labbaik wa la sa'daik, tidak ada labbaik, tidak ada sa'daik, zaduka haram, modalmu dari yang haram, wa nafaqatuka haram, dan juga nafkahmu dari yang haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, maka hajimu tidak mabrur. Hakada yurwa, demikian diriwayatkan min hadisi Umar wa nahwahu bi isnad fihi dha'f, dengan sanad yang dikatakan memiliki kelemahan. Wa rawa Abu Yahya al-Qattab an Mujahid an Ibn Abbas qala la yaqbalu Allah salata mri'in fi jawfihi haram. Demikian dikatakan oleh Abu Yahya al-Qattab dari Mujahid dari Ibn Abbas. Wa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan Allah tidak akan menerima salatnya seseorang yang di perutnya ada sesuatu yang haram. Ini diambil dari hadis yang bersama kita. Hadis dalam Sahih Muslim tadi, la yaqbalu illa tayyiban, sampai kalimat wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Qadabina na'azakumullah, cukup dengan hadis yang sahih ini keluarkan oleh Muslim dalam sahihnya sebagai hujjah yang memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang makan dari makanan yang halal, yang tayyib, dan juga beramal dengan amalan yang tayyib, berbicara dengan bicara yang tayyib. Dan ancaman peringatan, cukup dengan hadis ini sebagai peringatan bagi mereka yang makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, dari hasil yang haram, dan perbuatan-perbuatan haram, maka Allah tidak akan menerimanya. Allah akan menolaknya, dan Allah tidak akan menjadikannya sebagai pahala. Wallahu ta'ala alam. Wassalatu taufiqul afiyah. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.